السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فنحمد الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di pelajaran akidah kita setiap sore ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Baik, qala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idhamil jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Hasanahu Tirmidhi. Qala Syekh Shalih Fauzan عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسل العين وفتح الضاء, أي من كان ابتلاءه أعظم فجزاؤه أعظم, فمن رضي أي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء قال فله الرضا أي من الله جزاء وفاقا, ومن سخط بسكسر الخاء والسخط الكراهية لشيء وعدم الرضا به قال فله السخط أي من الله عقوبة له. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'." Sesungguhnya balasan Allah jalla wa ala itu akan besar tatkala ujian yang ia berikan pun besar adanya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang menerima dan ridha terhadap takdir Allah, terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun ridha untuknya. Allah pun akan memberikan keridhaan kepadanya sehingga ia diridhai oleh Allah, diridhai oleh para malaikat-malaikat Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa man sakhit falahu sakhat. Akan tetapi barang siapa yang tidak menerima, marah, ya tidak senang, tidak suka terhadap ketetapan Allah kepadanya, maka Allah pun akan memberikan kemurkaan kepadanya sebagai sanksi atas sikap ketidakridhaannya terhadap ketetapan Allah. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث معنى حديث لأتاس ترى غلوبال أدله يخبر صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء ابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب. Di dalam hadith tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa pahala yang besar dan balasan yang banyak itu bersama ujian dan musibah yang besar. Semakin besar ujian Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba dan semakin banyak musibah yang ia terima, maka akan semakin besar dan semakin banyak pula pahala yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Allahu Akbar. Apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala, ini syaratnya. Wa anna min alamati mahabbatillahi li'abdihi an yabtalih. Kesimpulan kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa di antara bukti Allah cinta kepada hambanya adalah Allah mengujinya. La tubla'unna fi amwalikum wa anfusikum. Allah akan senantiasa menguji kalian pada harta kalian, diri-diri kalian, ya, dan yang lain-lainnya. Fa in radiya bi qada'illahi wa qadarihi عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه. Apabila dia ridha, dia menerima keputusan ketetapan Allah Jalla wa'ala dan takdirnya tersebut, واحتسب الأجر والثواب, ia mengharapkan pahala kepada Allah atas ujian tersebut, dan dia pun berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala bahwa Allah yang memberikan ujian tersebut kepadanya bukanlah untuk menzaliminya, melainkan untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya, karena Allah Jalla wa'ala memiliki sifat rahmat, kasih sayang, dan ia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk diriku. Ia pun berbaik sangka, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala yang besar, yang banyak kepadanya. Wa in tasakhata qadha Allahi wa jaza' lima asabahu sakhitallahu alaihi wa'aqabah. Akan tetapi, apabila ia murka terhadap keputusan Allah tersebut, dia murka tidak terima, usahanya jatuh. Ya, dia tidak terima, ia murka karena rumahnya terbakar. Dia tidak terima dan ia murka karena suami tercintanya meninggal dunia, karena anak tercintanya meninggal dunia, karena kedua orang tuanya diambil oleh Allah Jalla wa'ala, karena mobil yang Allah pinjamkan kepadanya selama ini juga diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Allah pun murka kepadanya dan Allah akan memberikan iqab kepadanya. Apakah setelah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih suka mengeluh, masih suka murka terhadap ketetapan dan keputusan Allah Jalla wa'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Halim, yang Hakim, yang Alim, yang Maha Tahu? Nah, sesungguhnya kemurkaan yang muncul dari kita terhadap suatu ketetapan Allah sungguh tidak akan memberikan kebaikan apapun untuk dunia dan akhirat kita, bahkan justru menjadi malapetaka terhadap kita. Maka lebih baik seorang ridho saja, terima, pasrah, ya, berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan pahala. Dengan itu dia mendapatkan pahala, derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, pahalanya terhapuskan di sisi Allah Jalla wa'ala, dan Allah akan memberikannya pahala yang besar serta Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan kalau dia murka, dia menjerit-jerit, dia mengeluhkan musibah tersebut kesana dan kemari, itu hanya membuat dia semakin rendah di sisi Allah. Allah murka kepadanya, Allah akan memberikan sanksi terhadap sikap murkanya tersebut, dan musibahnya tersebut pun tidak akan membaik atau hilang, ya, dengan sikap murkanya tersebut. Nah, maka seorang muslim yang memiliki akidah, yang memiliki tauhid, ya, yang memiliki iman, dia tidak akan bersikap murka, ya, ketika Allah Jalla wa'ala mengujinya pada harta, keluarga, nyawa, ataukah yang lainnya. Bahkan ia selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah Jalla wa'ala yang menurunkan musibah tersebut kepadanya, ia adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahim, dia adalah Al-Hakim, yang Maha Hikmah, dia Alim, dia Maha Tahu. Dialah yang telah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ia pun bersabar dan ia pun mengharapkan pahala di sisi Allah, falahur ridha, maka Allah pun ridha kepadanya, ma'idhamil bala, ma'idhamil jaza, dan Allah pun memberikan pahala yang besar untuknya. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafizah munasabatul hadithi lil bam anna fihi bayana alamati mahabbatin lahi abdihi wa bayani hikmatihi fima yajriyahu fima yajrihi alaih minal makarih. Hadis di atas disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, bab bahwasanya termasuk dari konsekuensi iman adalah bersabar terhadap ketetapan Allah, karena di dalam hadis ini terdapat penjelasan tanda cinta Allah kepada hambanya, dan terdapat penjelasan hikmah Allah Jalla wa'ala di balik musibah ujian yang ia timpakan, ujian-ujian ia timpakan kepada hambanya yang ia tidak menyukainya, bahwa itu adalah tanda cinta Allah kepadanya, dan ya, bahwa Allah Jalla wa'ala menginginkan banyak kebaikan di baliknya untuknya, karena Allah Ar-Rahman. Sebanyak apapun musibah yang menimpa kita, akhil kirim wa ukhtiyal karimah, sebesar apapun musibah itu, ingatlah Allah tetap Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah bukan Maha Zalim. Nah, dan andai kata kita jujur dalam muhasabah, introspeksi diri, maka demi Allah, itu semuanya tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi jika kamu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, maka sungguh musibah yang menimpa kita itu sangatlah sedikit dan sangatlah kecil jika mau kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan siang dan malam kepada Allah. Apalagi jika kita ingin membandingkannya dengan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung oleh kita. Maka bersabar, mengharaplah pahala kepada Allah, serta ridha terhadap keputusannya, agar Allah ridha kepada kita, agar Allah memberikan pahala yang besar kepada kita, dan agar dosa kita terhapuskan di sisi Allah dan terangkat pula derajat kita di sisinya. Qala ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li'abdihi wa hiya al-ibtila. Penjelasan tanda cinta Allah kepada hambanya, wahiyal ibtila, yaitu Allah akan mengujinya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Apa bukti bahwa ujian tersebut adalah bentuk cinta Allah kepadanya? Tatkala dia ridha, dia sabar dan berihtisab dengan musibah tersebut, maka dosanya terhapuskan dan derajatnya diangkat oleh Allahu Jalla wa'ala. Allah akan ridha dan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Tetapi jika dengan musibah tersebut dia justru murka, maka Allah akan murka kepadanya. Maka ya, itu adalah teguran dari Allahu Jalla wa'ala kepadanya, dan sebagai kemurkaan Allahu Jalla wa'ala kepadanya. Yang kedua, wasfullahi bil mahabbah war ridha was sakhat ala ma yaliqu bi jalalih. Bahwa Allahu Jalla wa'ala bersifat mahabbah, cinta, ridha dan murka, sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala, yang tidak dapat diperbagaimanakan dengan logika manusia, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat cinta, ridha dan murka makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Yang ketiga, isbatul hikmati lillahi fi af'alihi. Menetapkan hikmah untuk Allah Jalla wa'ala dalam seluruh perbuatannya. Ini apabila tertanam dan tertancap kuat di dalam hati seorang mukmin dan mukminah, maka dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia akan selalu ridha dan pasrah terhadap ketetapan Allah. Maka akan lahir di hatinya sifat sikap optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ia akan selalu berada di dalam ketentraman, ketenangan dan hidayah Allah Jalla wa'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dia ridha karena ia tahu ketetapan tersebut datangnya dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman, kekayaan dan kenyamanan di dalam hatinya. Nah, walaupun orang melihat ia dia ditimpa musibah yang bertubi-tubi, tetapi ia sendiri merasakan ketentraman, kenyamanan, ya, kemerdekaan dan kebahagiaan yang tak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya oleh selainnya. 6. Dan tatkala seorang selalu mengingat bahwa Allah Jalla wa'ala maha hikmah, dia akan berbaik sangka kepada Allah. Dia akan mudah menerima ketetapan Allah, bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah. Walaupun mungkin ya, tidak tergambarkan bagi kita apa hikmah di balik suatu musibah yang sedang menimpa kita, dan kita tidak perlu bertanya. Bahkan merupakan adab yang buruk apabila seorang hamba mempertanyakan tentang perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas perbuatan yang ia perbuat, tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, di antara kriteria mukmin sejati adalah mereka yang selalu sami'na wa ata'na, pasrah terhadap hukum Allah Jalla wa'ala, yang kauni maupun yang syar'i. Innama kana qawlal mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Nah, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dalam keadaan pasrah, ia menyerahkan diri kepada Allah jalla wa ala. Naam. Qala yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Balasan Allah itu sebanding dengan perbuatan seseorang, setimpal sesuai dengan perbuatan seseorang. Tatkala ujian yang menimpanya itu besar, maka besar pula balasan Allah untuknya apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala darinya. Nah, oleh karenanya seorang hendaknya selalu melakukan kebaikan agar mendapatkan balasan yang baik, karena tidaklah balasan yang jelek Allah berikan kepadanya melainkan karena kejelekan pula yang ia melainkan karena kejelekan yang ia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Biji gandum ini perumpamaan yang paling kecil ya, mungkin dalam bahasa fisika atom ya, sesuatu yang paling kecil. Maka ia akan melihat kebaikan ia tersebut. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan walaupun sebesar sekecil biji gandum atau atom dalam sebutan fisika, maka ia akan melihat kejelekan yang telah ia lakukan tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Jangan pernah kita ragukan akan kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang dibangun di atas ilmu, hikmah dan rahmatnya. Coba perhatikan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Ibrahim. Falamma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahum Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Ibrahim alaihi salam meninggalkan kaumnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah, membangkang kepada Allah, memerangi dakwah tauhid yang beliau bawa, di antara mereka adalah ayah kandung beliau sendiri. Wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub. Kami pun menganugerahkan untuknya Ishaq. Sebagian ulama tafsir menyebutkan dalam Israiliyat bahwa Ishaq dianugerahkan kepada oleh Allah kepada Nabi Ibrahim setelah 13 tahun lahirnya Ismail alaihissalam. Dan Ismail dianugerahkan oleh Allah kepada Ibrahim tatkala beliau sudah berumur 80 tahun. Berarti Ishaq kurang lebih ketika beliau sudah berumur di atas 90 tahun. Dan Ya'qub dan seluruh mereka kami jadikan sebagai nabi. Beliau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pun menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Naam, ya. Sungguh benar apa yang Nabi SAW katakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadhahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Asy-Syaikh Al-Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi as-sahihain. Kemudian kata Syekh, yang kelima adalah al-hasu 'ala sabri 'ala al-masa'ib. Anjuran untuk bersabar di atas musibah. Nah, karena apabila seorang tidak bersabar di atas suatu musibah, maka tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tidak membuat musibah tersebut menjadi hilang, ya. Ya kan? Misalkan sekarang seorang tidak menerima ketetapan Allah atasnya. Dia tidak menerima orang tuanya diwafatkan, dia tidak menerima rumahnya terbakar, dia tidak menerima orang tercintanya meninggal dunia. Atau ujian yang lainnya sehingga ia menjerit-jerit, dia memukul-mukul pipinya, dia merobek-robek pakaiannya, dia menjerit-jerit, dia mengeluh ke sana dan kemari. Apakah yang demikian itu akan memperbaiki kondisi yang sedang terpuruk tersebut? Demi Allah, sama sekali tidak, bahkan akan membuat ia semakin terpuruk dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sedangkan jika ia bersabar, dia mengharapkan pahala, dia menerima ketetapan Allah tersebut dari Allah, lebih dari itu dia bersyukur kepada Allah, maka sungguh itu semuanya adalah kebaikan untuknya. Dosanya terhapuskan, derajat yang diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, Allah akan memberikan pahala yang besar dan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana yang telah kita simak ayat dan hadis dalam hal itu di pertemuan yang lalu. Baik, berikutnya yang keenam, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lah. Bahwa manusia itu terkadang membenci sesuatu yang itu lebih baik untuknya. Demikian pula sebaliknya, terkadang kita mencintai sesuatu Padahal sesuatu itu adalah buruk untuk kita. Dan Allah Jalla wa'ala lebih tahu daripada kita tentang apa yang paling baik terhadap kita, sehingga Dia memberikannya kepada kita, dan apa yang paling buruk terhadap kita, sehingga Ia mencegah kita darinya. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kalian itu membenci sesuatu yang itu lebih baik untuk kalian. Sebagian wanita benci ya hijab yang syar'i, ya, atau sebagian lelaki benci ketika mendengar tidak boleh isbal, tidak boleh mencukur jenggot dan sebagainya dari hukum-hukum Allah. Ya. Bisa itu lebih baik untuk kalian. Atau dalam hal musibah, ya, tidak terima, tidak senang, tidak suka, marah, rumahnya terbakar, tertinggal pesawat, tertinggal ya bus, ya, ataukah yang lainnya. Padahal itu lebih baik untuknya. Nah, demikian pula dalam masalah hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, ya, yang syar'iyah. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, apabila tertancap kuat di dalam kalbu seorang hamba bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, Dia adalah Maha Alim, Maha tahu, Dia Maha Hikmah, Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Seluruh perbuatan yang Ia lakukan itu dibangun di atas ilmu, hikmah, rahmat dan kasih sayangnya. Nah, maka seorang hamba akan ridha terhadap ketetapan Allah kepadanya, dia akan bersabar, dia akan mengharapkan pahala kepadanya dan dia akan bersyukur kepadanya. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajala lahu al-'uqubata fi ad-dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Apabila Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah segerakan uqubah, musibah, teguran di dunia ini. Allah ambil sebagian hartanya, ya. Allah timpakan penyakit kepadanya, ya. Allah ya turunkan tsunami, Allah ciptakan gempa, ya, atau teguran-tegurannya yang lainnya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr, tetapi jika Allah menginginkan kejelekan kepada hambanya, amsaka 'anhu bi dzambih, Allah tahan dia. Musibah, azab kepadanya. Dia selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kekayaan, selalu di dalam kemewahan, ya, di dalam popularitas, ya, dan kekuasaan. Bidzambih, padahal dia pelaku dosa. Dosanya semakin hari semakin banyak, tetapi dia tetap kaya, dia tetap sehat, ya. Dan orang memuliakannya. Ini tanda kejelekan yang Allah inginkan kepadanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah menghukuminya dengan sempurna atas dosa yang tersebut pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang telah diuji di dunia tadi, maka andai kata mereka masih diazab di akhirat, maka azabnya itu sudah mengecil, ya, sudah berkurang, ya, sudah terkurangi dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya ketika di dunia. Bahkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain bersabda, hatta yalqallahu alaihi wa ma alaihi min khathiyah, sehingga ketika dia menghadap kepada Allah pada hari kiamat, dia tidak memiliki dosa lagi karena sudah terhapus dengan banyaknya musibah yang Allah timpakan kepadanya ketika di dunia. Ia menerimanya, ia bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah jalla wa ala atas musibah tersebut. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global adalah, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna 'alamata iradatillahi al-khaira bi'abdihi mu'ajalatuhu bil-'uqubah 'ala dhunubihi fi ad-dunya hatta yakhruja minha wa laysa 'alaihi dhanbun yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya adalah Allah segerakan iqab, sanksi, teguran, musibah, ujian kepadanya di dunia ini karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, hatta yakhruja minha, sehingga ketika ia keluar dari dunia ini masuk ke alam barzakh untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini, dia tidak lagi memikul dosa yang akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Kenapa? Karena sudah Allah hapus. Sebabnya apa? Sebabnya sabar dan ridhonya dia terhadap musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya ketika di dunia. Nah, لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. Karena barang siapa yang telah diperhitungkan, telah dihisab oleh Allah dengan amalannya di dunia ini, maka akan berkurang hisabnya di hari kiamat. Nah, قال ومن علامة إرادة الشر بالعمد أن لا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستغفر الذنوب وافيها فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. Dan di antara tanda kejelekan pada seorang hamba adalah Allah Jalla wa'ala tidak menyegerakan adab atau musibah kepadanya di dunia ini atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tetapi Allah menundanya, mengundurkannya sampai hari kiamat. Ketika dia datang menghadap kepada Allah di hari kiamat masih berlumuran dosa, maka Allah pun membalas dosa-dosa yang telah ia lakukan tersebut dan belum terhapuskan dengan azab yang sempurna, yang adil terhadapnya, yang berhak untuk ia terima karena dosa-dosa tersebut. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadithi lil bab, sebab hadis ini disebutkan di dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita bahwa sabar terhadap ketetapan Allah adalah dari konsekuensi iman dan tauhid. Anna fihi al-hath 'ala sabri 'ala al-masa'ib wa ridha bil qadar li anna dhalika fi salih al-'abd. Karena di dalam hadis ini terdapat anjuran, seruan untuk bersabar atas musibah-musibah yang terjadi, wa ridha bil qadar, dan anjuran untuk menerima ketetapan Allah. Li anna dhalika fi salih al-'abd, fi salih al-'abd. Dan telah ana sebutkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada pertemuan yang lalu, bahwa sikap ridha dari seorang hamba tatkala musibah terjadi terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib adalah ridhonya dia kepada Allah yang menciptakan musibah tersebut, yang menurunkan musibah tersebut. Ini ridho yang wajib. Adapun ridho terhadap bentuk musibah yang menimpanya tersebut, maka hukumnya sunnah. Nah, jelas? Kenapa yang pertama wajib? Karena kalau dia tidak ridha, berarti dia berburuk sangka, dia protes kepada Allah, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai iman yang wajib. لِأَنَّ ذَلِكَ فِي صَالِحِ الْعِبَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ فِي صَالِ الْعَبْدِ. Karena sabar terhadap musibah dan ridha terhadap ketetapan Allah adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian kata Syekh, مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ الْخَيْرَ بِعَبْدِهِ مُعَاجَلَتُهُ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى ذُنُوبِهِ فِي الدُّنْيَا, merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya adalah Allah menyegerakan musibah, uqubah, sanksi terhadapnya di dunia ini karena dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi ada sebuah kaedah yang diterangkan oleh para ulama terkait sanksi atau musibah yang Allah timpakan kepada hambanya yang muslim atau muslimah di dunia ini. Ya. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa musibah itu Allah turunkan untuk, secara umum, untuk menegur mereka agar mereka kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Terjadi berbagai kerusakan di laut dan di darat, terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi banjir bandang dan berbagai musibah yang lainnya. Itu semuanya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah ingin memperasakan kepada mereka hasil dosa yang dilakukan oleh sebagian mereka agar mereka kembali kepada Allah. Di dalam surat Alif Lam Sajadah Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَلَنُضِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji mereka dengan azab yang kecil di dunia ini sebelum azab yang besar di alam barzah. Itu Allah lakukan agar mereka kembali kepada Allah. Bagaimana seandainya jika Allah tidak pernah menegur kita dengan ayat kauniyah, maka demi Allah, yang suka berzina akan semakin berzina, akan semakin berzina, akan semakin berzina, sehingga mati dalam keadaan dia belum bertobat. Yang suka membunuh, ya, dia tidak pernah sadar, akan lalai, akan semakin membunuh, semakin membunuh, dan mati dalam keadaan belum bertobat. Para perampok, para koruptor, dan seterusnya. Tetapi dengan Allah berikan tegurannya kepada kita, Allah turun, Allah kirimkan tsunami, Allah tegur kita dengan gempa bumi, insiden lalu lintas, terbakar sebagian harta kita, ya, matinya orang-orang tercinta di antara kita, maka kita akan tertegur. Orang yang tadinya sudah bermaksiat kepada Allah menjadi ingat kepada Allah, ia pun bertobat. Kemudian ketika ia mati dalam keadaan sudah diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka, memperasakan kepada mereka azab yang kecil sebelum azab yang besar di alam barzakh atau di hari kiamat, agar mereka kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dhal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah terjadi berbagai kerusakan di laut dan di darat karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan sebenarnya musibah yang kita nilai selama ini adalah musibah-musibah yang besar. Demi Allah, jika kita bandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia dan kita, itu sangatlah kecil. Jauh lebih besar dosa yang kita lakukan kepada Allah daripada musibah-musibah tersebut. Demi Allah, dosa syirik, dosa bid'ah, dosa zina, liwat, lesbi, membunuh, menumpahkan darah, ya, yang haram, merampok, korupsi, mendzalimi istri, mendzalimi anak, ya, dan dosa-dosa yang lainnya, itu jauh lebih besar daripada musibah tsunami, gempa bumi, banjir bandang, dan musibah-musibah yang lainnya. Naam. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, para ulama ingatkan bahwa Allah turunkan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya itu sebagai teguran agar mereka kembali kepadanya. Ia tidak ingin mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan belum bertaubat. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala dengan musibah yang ia timpakan kepada hamba-hambanya akan menghapuskan dosa mereka dengannya. Dan dengan musibah tersebut Allah Jalla wa'ala juga akan mengangkat derajat mereka apabila mereka bersabar. Berarti semuanya adalah baik untuk kita. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqatun syaqquha illa kafarallahu biha khatayah." Ya. Tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, keletihan, kesedihan, kegalauan, bahkan duri yang terinjak olehnya, itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Nah. Wa huttad anhu, na'am, wa rufi'at darajatuh, dan Allah akan diangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Yang hal lain yang para ulama sebutkan di dalam pembahasan musibah ini, bahwa seorang muslim hendaknya mengingat dan selalu hadir dalam hatinya bahwa musibah yang Allah berikan kepadanya itu untuk mengangkat derajatnya atau menghapuskan dosanya. Ya. Artinya, andai kata dia enggak punya dosa, maka sungguh musibah yang Allah timpakan kepadanya tersebut juga sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Karena akan mengangkat derajatnya. Apalagi kita anak Adam yang tidak mungkin kita enggak punya dosa. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Maka hendaknya kita ingat tatkala musibah itu terjadi, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini dosa-dosaku ini telah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, maka dengan itu hati seorang hamba akan selalu pasrah kepada Allah, akan selalu menerima, sabar, ridha, dan bersyukur kepada Allah atas musibah-musibah yang terjadi padanya, harta atau anggota keluarganya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa tingkatan yang paling tinggi ketika musibah terjadi adalah mereka yang selalu bersyukur kepada Allah. Tetap bersyukur kepada Allah atas musibah yang terjadi sebagaimana ia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ia berikan. Kenapa? Karena ia tahu nikmat dan musibah adalah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kemiskinan, kesempitan, kejelekan dalam urusan dunia dan dengan nikmat. Dan itu semuanya adalah ujian untuk kalian dan semua kalian akan kembali kepadaku. Ikhwanil karam. Wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kaya, kembalinya juga kepada Allah. Kita hidup miskin, kembalinya juga kepada Allah. Kita sehat, kembalinya juga kepada Allah. Kita menderita sakit, kembalinya juga kepada Allah. Jadi apa yang perlu kita keluhkan? Kecuali ada ayat dan hadis khusus orang yang hidup miskin tempatnya neraka. Itu perlu kita keluhkan. Kita protes kepada Allah. Kenapa engkau tidak menjadikan aku kaya ya Allah? Ya. Khusus orang yang sakit, dia akan kembalinya ke Dajjal, bukan kepada Allah. Maka kita akan mengeluh. Tetapi Allah katakan wa ilaina turja'un, kaya, miskin, sehat, sakit, ya. Ganteng, jelek, cantik, enggak cantik, hidung pesek, hidung mancung, ya, jomblo, nikah atau belum, tetap kembalinya kepada Allah. Yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim, Maha Alim. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amral mu'min kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra' syakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra' sabara fa kana khairan lah wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sesungguhnya kondisi seorang mukmin itu selalu berada di dalam kebaikan. Kenapa demikian? Nabi sebutkan apabila dia diuji dengan sarra, dengan nikmat. Perhatikan, nikmat Nabi katakan sebagai ujian. Diuji dengan kebahagiaan karena kekayaan, popularitas, kekuasaan, kesehatan atau nikmat yang lainnya. Syakar, ia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Fakana khairallah. Itu adalah baik untuknya karena syukur adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Adalah sumber kebaikan. Dan jika dia diuji dengan dharra, suatu kesempitan, kemiskinan, sakit dan yang lain-lainnya, sabar, ia pun bersabar. Karena yang menguji ia dengan kesempitan, kemiskinan, kesakitan ataukah yang lainnya tersebut, dialah Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepadanya. Sabar, ia pun bersabar. Fakana khairallah. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Adalah karena sabar adalah kunci kebaikan seorang hamba. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Mukmin itu dalam dia kaya, dia dalam kebaikan. Dia miskin, dia tetap dalam kebaikan. Sehat, dalam kebaikan. Dia sedang menderita sakit pun tetap berada di dalam kebaikan. Kapan? Apabila dia selalu berada antara syukur dan sabar dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Baik, kalau ada yang berkata, kalau ngomong memang enak Ustaz, ya, tapi sabar dan bersyukur itu kan sulit, ya, makanya pentingnya ilmu agama, pentingnya saling nasihat menasihati. Dan oleh karena yang syukur dan sabar dijadikan sebagai pintu syurga. Kalau enak, ya enak sekali dong untuk masuk syurga. Ya kan? Baik. Qala athani, yang kedua, alamatu iradati syar bil 'abdi an la yujaza bi dhanbi hatta yuwafa bihi yawm al-qiyamah. Merupakan tanda Allah menginginkan kejelekan kepada seorang hamba adalah Allah Jalla wa Ala tidak membayar langsung dosa-dosa yang ia lakukan di dunia ini dengan azab atau musibah, sehingga dia datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, Allah pun membalasnya dengan sempurna. Sungguh, ya, pembalasan Allah di akhirat dengan adab jauh lebih mengerikan dan merugikan ketimbang balasan Allah di dunia ini dengan musibah-musibah yang ia timpakan kepada seorang hamba karena dosa-dosa yang ia lakukan. Karena musibah yang diterima oleh seorang hamba di dunia ini dengan sabar dan ihtisab akan mengangkat derajat, akan menghapuskan dosanya dan akan meringankan hisabnya di hari kiamat kelak. Qala, yang ketiga, al-khawfu minasihati da'ima an takuna alamat asyar. Ini faedah yang merupakan teguran indah dari Syekh kepada kita semua. Kata Syekh, hendaknya seorang itu takut kalau dia selalu berada di dalam kesenangan, hidupnya selalu sehat, selalu kaya, selalu senang, selalu bahagia, enggak jarang sakit, ya, enggak pernah miskin, ya, selalu bahagia, selalu dalam fasilitas yang sempurna, selalu sehat. Antakuna alamat syar, karena bisa jadi itu adalah tanda Allah menginginkan kejelekan kepada kita. Nah, apalagi jika nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut tidak membuat kita semakin dekat kepadanya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Seluruh nikmat dunia, uang, jabatan, popularitas, kesehatan, istri, anak, teman, ya, ataukah yang lainnya, kalau itu tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Jabatan anda bertambah, pangkat naik, harta juga bertambah. Apakah membuat anda semakin dekat kepada Allah? Jika tidak, atau bahkan semakin membuat anda jauh dari Allah, maka sungguh itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada kita. Bukan nikmat. Ya, jangan justru dirayakan. Ya, naik pangkat senang, bahagia. Masya Allah, menang tender, bahagia, senang. Grup penuh grup gede, ya. Ya, dapat banyak PL, menang. Ya, menang tender, dapat proyek, luar biasa. Senang, bahagia. Apakah dengan menang tender, dapat PL tersebut, bertambah gaji, bertambah penghasilan, bertambah jabatan dan naik pangkat tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah? Kalau tidak, fahiya baliyah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau dekat kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Demikian dikatakan oleh Salamah bin Dinar rahimahullah. Kemudian kata Syekh, yang keempat, at-tanbihu ala husni dhanni billahi wa raja'ihi fima yaqdhi Allahu 'alaihi minal makruh. Hendaknya seorang hamba itu selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu optimis kepada Allah terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah timpakan kepadanya yang tidak ia sukai. Ya, sungguh di antara kita tiada yang suka anak tercintanya diambil oleh Allah, ya. Manusia, sikap manusianya tidak siap, tidak suka. Ya. Tidak suka dengan penyakit jantung, ya. Tidak suka dengan penyakit stroke, ya, sakit gigi, demam ataukah yang lainnya. Ujian-ujian yang lainnya, tetapi tetaplah berbaik sangka kepada Allah dan tetaplah optimis kepada Allah. Nah, Allah yang menciptakan musibah tersebut, dialah Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Aqim, Al-Alim, yang maha tahu. Dia Al-Hakim, yang maha hikmah. 6. Dan hendaknya kita tetap optimis, jangan justru pesimis. Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah dengan kudis terparah di dunia selama 18 tahun. Dalam sebagian riwayat disebutkan 13 tahun. Karena parahnya kudis beliau, seluruh orang menjauhi beliau, meninggalkan beliau. Keluarga besar beliau pun meninggalkan beliau. Tiada yang bertahan bersama beliau kecuali istri tercinta beliau dan kedua kerabat beliau. Dua kerabatnya tersebut pun mereka mengeluarkan sebuah statement yang membuat Nabi Ayub semakin sedih. Walaupun mereka masih mau peduli kepada Nabi Ayub, tetapi salah satu yang menyatakan ini pasti karena dosa besar yang dilakukan oleh Nabi Ayub sehingga Allah menegur beliau dengan teguran yang seperti ini. Apakah dalam kondisi yang seperti itu Nabi Ayub pesimis, berburuk sangka kepada Allah, mencela Allah, protes kepada Allah, padahal beliau sudah nabi, sehari-harinya berdakwah, ya, mengajak manusia kepada tauhid, memerangi syirik, karena itu beliau dicela, dibuli? Lah, justru beliau memuji Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah mazat yang paling rahmat, maha rahmat ya Allah. Dan apakah beliau pesimis dari kesemula ketika Allah berfirman kepada urdkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab, pukulkan kakimu ke tanah tersebut, akan keluar air dari situ yang akan engkau gunakan untuk mandi dan engkau minum. Dengan air tersebut sembuh. Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam kegelapan, di atas kegelapan, di dalam kegelapan laut dan di dalam kegelapan ikan besar al-hut, paus. Apakah dalam kondisi yang seperti itu beliau protes kepada Allah? Apakah beliau menyalahkan Allah? Ya Allah, tegakkah engkau menguji aku dengan ujian yang seperti ini, padahal aku nabimu, aku rasulmu, sehari-hari pekerjaanku adalah dakwah, mengajak manusia ke jalanmu, karena itu aku dibuli, tetapi engkau masih menguji aku dengan ujian seperti ini? La, justru beliau memuji Allah dan menyalahkan dirinya dalam kondisi yang seperti itu dengan penuh optimis. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau dari kezaliman dan dari berbagai kekurangan. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang banyak melakukan dosa sebelum ini, ya Allah. Fastajabna lahu fanajaynahu minal ghammi wa minal gham. Maka kami pun mengabulkan permohonannya, doanya, kemudian kami selamatkan ia dari itu. Dengan pesimis, ya, jangan pesimis, ya. Dan hendaknya selalu berbaik sangka, karena berbaik sangka kepada Allah itu akan melahirkan sifat optimis kepada Allah. Yang kelima, annal insana qad yakrahu syai'an wa huwa khairul lah. Terkadang seseorang itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuknya, ya. Dan ya, hal itu sering kita rasakan dalam kehidupan kita. Terkadang sebagian kita marah-marah karena pesawat delay, ya. Setelah ya dia tahu ya bahwa ada pesawat yang jatuh karena cuaca yang tidak baik, yang berangkat pada waktu yang semestinya pesawat dia berangkat di jam itu, ya. Atau dia marah-marah sama keluarganya yang telat mengantar dia ke bandara sehingga tertinggal dari pesawat. Tatkala dia mendengar pesawat yang mestinya ia berada di dalamnya tersebut jatuh, dia pun bersyukur. Nah, terkadang sesuatu yang kita tidak sukai itu justru baik untuk kita. Nah, waqad yuhibbu syai'an wa huwa syarrul lah. Dan bisa jadi yang ia sukai itu adalah sesuatu yang tidak baik untuknya. Oleh karena para ulama menyebutkan sikap seorang hamba di dalam menjalankan kehidupan dunia ini dan terkhusus di dalam dalam menyikapi ketetapan Allah terhadapnya, agar dia selalu tenang, tentram, ya, bahagia dan ya, berada di dalam cinta dan ridha Allah, adalah dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia segera serahkan segala urusannya kepada Allah. Jelas? Kemudian dia lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Dan apabila terjadi sesuatu yang di luar keinginannya dan sesuatu itu tidak ia sukai, yang dia pikirkan adalah apa yang harus saya lakukan dengan musibah yang terjadi ini agar aku dicintai oleh Allah, agar aku mati husnul khatimah, agar aku meraih syurga Allah, dan agar musibah ini tidak menjadi sebab aku masuk ke dalam neraka Allah. Itu yang dia pikirkan, ya. Maka dia mengingat zikir-zikir yang Nabi anjurkan, ya, doa-doa yang Nabi anjurkan atau amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Qala yang keenam, al-hasu ala sabri ala al-masaib. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita, anjuran, seruan untuk selalu bersabar atas musibah. Baik, saya akhiri kajian mahri ini. Dengan ini kita telah menamatkan bab ini, dan saya akhiri dengan tambahan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin menyatakan, wan nasu halil musibati ala maratib arba'. Ada empat tingkatan manusia dalam musibah. Ya. Manusia dalam menerima musibah ada empat tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut. Mereka yang murka, tidak menerima ketetapan Allah tersebut. Murka dengan hatinya, dia marah kepada Allah. Ya. Atau murka dengan lisannya, mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Atau dengan anggota badannya, seperti menampar-nampar pipinya. Ini adalah orang-orang yang ya, dimurkai oleh Allah sebagaimana hadis di atas. Dan bahkan terkadang bisa menjerumuskan dia ke dalam kekufuran apabila dia murka kepada Allah, ya, atau mencela Allah Jalla wa'ala. Nah, yang kedua as-sabr. Tingkatan yang kedua adalah orang yang sabar. dia menahan dirinya untuk tidak murka kepada Allah dengan hatinya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allahu Jalla wa'ala. Yang ketiga, ini lebih tinggi lagi, ar-ridha. Dia ridha, menerima ridha kepada Allah yang menciptakan musibah tersebut, dan ridha terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya tersebut. Wahwa a'la min dzalik. Ini lebih tinggi daripada manusia yang cuma sabar tetapi tidak ridha. Jelas? Yang keempat, asy-syukur. Dia bersyukur kepada Allah atas musibah yang terjadi. Wahwa a'lal maratib. Ini adalah manusia yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling mulia dalam menyikapi musibah. Bagaimana hal itu? Kata Syekh, wadhalika an yashkurallaha ala ma asabahu min musibah. Di mana ia bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Wadhalika yakunu fi ibadillahi syakirin hina yara anna hunaka masaib a'zam minha. Sehingga dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah tatkala dia melihat di sana ada musibah-musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang menimpanya. Mungkin dia hanya baru 5 tahun diuji dengan kemiskinan, sementara di sana ada orang-orang yang semenjak lahirnya sampai matinya miskin. Hah? Sebagian kita baru 2 tahun hidup miskin, udah ngeluh ke sana kemari. Setiap kali berjumpa dengannya, wajahnya, air wajahnya seperti ada 2 gunung Uhud di atas kepalanya. Padahal ada orang di sana semenjak lahirnya sampai hari ini belum pernah memiliki sepeda motor. Belum mampu beli sepeda. Iya. Tempat tinggalnya masih di bawah kolong jembatan, berpindah dari satu kantor ke kantor yang lainnya, dari satu toko ke toko yang lainnya, dari satu pinggir jalan ke pinggir jalan yang lainnya. Kemudian kata Syekh, wa anna masaibat dunia ahwan min masaibid din. Ia mengingat bahwa musibah dalam urusan dunia itu jauh lebih ringan daripada musibah agama. Alhamdulillah, misalkan dia berkata, aku masih diuji dalam urusan dunia, hanya rumah yang hilang, hanya mobil, hanya motor, hanya jabatan, sementara di sana ada yang hilang akidahnya, ada yang kehilangan sunnah, ya, dia jatuh ke dalam syirik, dia jatuh ke dalam bid'ah, dan dia jatuh ke dalam maksiat. Wa anna 'adzabad dunya ahwana min 'adzabil akhirah. Azab yang terjadi di dunia ini jauh lebih ringan daripada azab dia di akhirat. Wa anna hadhihi al-musibah sababun li takfiri sayyi'atin wa rubbama li ziyadati hasanatihi. Syakarallahu 'ala dhalik. Dia pun ingat bahwa musibah tersebut sebab Allah mengampuni dosa-dosanya dan bertambah kebaikannya. Syakarallahu 'ala dhalik. Maka ia pun bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas musibah tersebut. Ini maqam tertinggi, ya, tingkatan manusia tertinggi, termulia di sisi Allah dalam menyikapi musibah yang terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 5:30 dan kita pada maghrib masih ada kajian insyaallah. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim akan kita bacakan pada kajian pada maghrib, ya? Atau baik, tidak mengapa saya bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Izin bertanya, apakah ucapan alaihi salam yang diucapkan kepada para anbiya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk salawat juga kepada mereka? Jazakallahu khairan. Kalau dia ucapkan hanya alaihi salam, berarti dia menyampaikan salam kepada mereka. Ya, bukan salawat, tidak ada salawat di situ. Mungkin yang dimaksud, apakah kita dianjurkan untuk bersalawat kepada mereka tatkala menyampaikan salam kepada mereka? Jawabannya na'am. Ya. Apa dalilnya? Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, salawat kepada hamba-hambanya yang bersabar seperti ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan di dalam banyak riwayat hadis, kalau kita baca kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Riyadhus Shalihin dan yang lain-lainnya, kita dapatkan banyak dalam riwayat-riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Nabi Musa, Zakaria, ya, Nabi mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin yang mengucapkannya adalah para sahabat yang meriwayatkan yang dari Nabi atau para tabi'in. Ya. Tidak benar, ya, anggapan atau pernyataan sebagian para ulama yang sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama yang lain bahwa tidak boleh menyebutkan salawat beserta salam kepada para nabi kecuali beriringan dengan Nabi Muhammad lah. Tidak harus, ya. Hanya saja untuk nabi kita harus diiringi salawat beserta salam. Adapun para nabi sebelumnya itu bukan sebuah kewajiban. Na barakallahu fik. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elvi. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan sekali lagi tentang ridha yang terbagi dua itu, ridha akan musibah, hukumnya sunnah ridha, apa yang hukumnya wajib. Baik, tadi telah kita terangkan ridha yang wajib adalah ridha kepada Allah yang menurunkan musibah yang tersebut kepada Allah, kepadanya. Misalkan ya, dia diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan terbakarnya mobilnya. Dari itu terhadap perbuatan Allah tersebut, terbakarnya mobil. Ya. Adapun dia menerima musibah ridha, ya, ridha terhadap kejadian terbakarnya mobil tersebut, itu hukumnya sunnah. Nah, itu hukumnya sunnah. Jelas? Adapun ridha terhadap ketetapan Allah, ya, perbuatan Allah, terjadinya kebakaran terhadap mobil atau terbakarnya mobilnya tersebut, itu adalah wajib. Namun memiliki sifat menerima mobilnya terbakar, ya, ridha terhadap hal tersebut, itu hukumnya sunnah. Demikian yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena kalau dia tidak ridha terhadap perbuatan Allah, maka itu adalah su'ul adab kepada Allahu Jalla wa'ala. Ada pertanyaan yang lumayan panjang, insyaAllah kita bacakan pada pertemuan berikutnya, ya. Atau maafkan, nampaknya ini pertanyaan yang beliau sangat mengharapkan jawabannya, kita bacakan saja. Baik, bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya dulu tinggal bersama orang tua saya, namun suami tinggal bersama saya di rumah ortu. Karena beliau ada kasus memusnahkan barang SS temannya, sabu-sabu yang dititipkan kepadanya, dan temannya minta untuk dikembalikan barang haram tersebut dan mengancam untuk membunuh suami jika tidak mengembalikan barang tersebut. Akhirnya suami memilih untuk bersembunyi, mencari nafkah secara bersembunyi-sembunyi. Namun di satu sisi keadaan ayah saya tidak memungkinkan untuk kami menumpang hidup. Ayah selalu berkeluh kesah terhadap pendapatan suami. Terkadang suami pulang untuk melihat menjenguk anak. Anak saya itu pun terkadang pulang tanpa membawa uang sepersen pun, kalaupun ada hanya terbatas untuk beli susu anak. Ketika kami ada sedikit cekcok ribut antara suami dan istri, hal itu diketahui kedua orang tua saya, dan ayah meminta suami dan saya untuk menemuinya, namun suami menolak ya perintah tersebut, sehingga membuat saya, ayah saya, merasa kesal dan merasa tidak dihargai. Nah, taip. Akhirnya ketika itu suami pun pergi meninggalkan kami di rumah ortu seperti biasanya. Akhirnya suami pun datang lagi, dan seperti biasanya kali ini ayah benar-benar marah dan mengusir suami dan saya dari rumah karena beratnya beban yang ditanggung ayah saya, apalagi keadaannya sedang dihentikan dari pekerjaannya. Suami pun mengajak anak keluar dari rumah, tapi ibu anak tidak mengizinkan. Anak keluar dari rumah, ibu memberi pilihan, ibu atau suami. Saya memilih untuk diam. Ya, yang kedua, ibu mengancam saya, jika kamu keluar dari rumah, kamu bukan anakku lagi. Pertanyaannya, apakah saya seorang anak durhaka kepada ibu saya? Baik, ya. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa keluarnya dia dari rumah ibunya bukan sebagai bentuk meninggalkan ibu, tetapi agar mereka tinggal di sebuah rumah yang dengan tinggal di rumah tersebut dia bisa lebih sempurna melayani suaminya, rumah tangganya akan semakin lebih bagus, ya, dan dia tetap berbaik, bersikap baik, ya, berbakti kepada orang tuanya, karena melihat tidak mungkin dipertemukan antara suami dan orang tuanya, maka insyaallah taala ini bukanlah sikap durhaka. Karena dia punya kewajiban untuk mengikuti perintah suami. Perintah suami lebih wajib daripada perintah orang tua. Ini hal yang dimaklumi, ya. Banyak ayat dan hadis dalam hal ini yang saya kira telah dimaklumi. Yang kedua, apabila pilihan tersebut dia harus memilih, bukan perintah ya, yang dia tetap bisa menjadi sebagai seorang anak. Kalau dia memilih ibunya, suami akan menceraikan dia. Sedangkan kalau dia memilih suaminya, dia tidak bisa lagi berbuat baik kepada ibunya, karena ada sebagian suami yang seperti itu. Maka dia harus memilih orang tuanya, karena dalam Islam tidak ada kondisi mantan orang tua. Kalau mantan suaminya ada. Ya, misalkan ini, kalau dia bertahan sebagai istrinya, dia tidak diberikan lagi kesempatan untuk menemui ibunya, berbuat baik kepada ibunya, dia harus paksa durhaka ke orang tuanya. Dia harus memilih orang tua. Hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh para ulama, perintah suami lebih dikedepankan dari perintah kedua orang tua apabila ya, dia tetap menjadi anak yang salihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan memilih suaminya kemudian menelantarkan, membiarkan, memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Nah, tidak boleh seorang anak yang menelantarkan dan meninggalkan orang tuanya karena suami. Akan tetapi jika bertabrakan perintah suami dengan perintah orang tua, maka dia harus mengedepankan perintah suaminya dan dia tetap berbuat baik dan masih bisa menjadi sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Nah, ya, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan ibu, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga keluarga ibu dan memperbaiki kondisi rumah tangga dan silaturahim yang ada di antara ibu dan keluarga ibu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.